Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'da. Para pendengar yang dimuliakan Allah, hari ini kita mengkaji surat Al-Kahfi ayat 34 sebagai suatu syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia terus mengingatkan kepada kita untuk memilih yang baik dan terbaik. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad yang mengajarkan kepada kita bahwa materi bukanlah barometer dari keberhasilan dalam hidup ini. Ayat 34 ini masih menceritakan kepada kita tentang manusia yang terlena dengan kehidupan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa kana lahu samar faqala li sahibihi wa huwa yuhawiruhu ana aktsaru minka malan wa azzu nafara. Dia mempunyai kekayaan yang besar, maka dia berkata kepada kawannya yang mukmin ketika bercakap-cakap dengan dia, hartaku lebih banyak daripada hartamu dan pengikut-pengikutku lebih kuat. Pendengar yang dimuliakan Allah, kata samar arti dasarnya adalah buah. Ketika sebelumnya telah disebutkan dengan ukul, kiltal jannataini atat ukulaha, kebun itu menghasilkan makanan yang maksudnya buah, maka samar di sini adalah buah yang tidak langsung. Artinya hasil dari panen kurma, hasil dari panen anggur atau kebun itu dijual di pasaran dan dia mendapatkan buah yang tidak langsung berupa kekayaan. Maka terjemahannya di sini, dia mempunyai kekayaan yang besar, hasil dari memiliki kebun. Maka berusaha bekerja adalah suatu anugerah yang diberikan Allah kepada kita, dan potensi itu tetap perlu ditumbuh kembangkan. Nabi Muhammad menemui seorang pekerja sahabat, tangannya terluka, dan dia berkata, tangan ini adalah tangan yang dicintai Allah dan Rasulnya. Nabi Muhammad tidak risih menyalami seorang yang tangannya kasar, malah dia bangga, ini adalah pekerja yang ulet dan tekun, dan dia mendapatkan surga di akhirat karena telah memberi makan dari hasil tangannya sendiri untuk diri dan keluarganya. Begitulah mulianya Islam, memuliakan pekerjaan. Begitulah mulianya Islam, memuliakan para pekerja. Di sisi lain, kita menemukan samar juga artinya adalah anak keturunan. Jadi karena hasil dari ayah dan ibu mendapatkan buah berupa anak dan cucu. Jadi tidak saja kekayaan itu berupa materi, tetapi juga memiliki anak istri juga kekayaan yang tidak terhingga nilai dan harganya. Namun sayang, kekayaan berupa sawah, sawah, ladang dan kebun ditambah dengan harta dan anak keturunan membuat dia menjadi lupa diri dan sombong. Dia berkata kepada kawannya, saya lebih banyak harta dan lebih kuat daripadamu. Kesombongan adalah kehancuran bagi peradaban manusia. Di studio telah hadir Ustaz kita, Ustaz Perdana, yang akan mengkaji lebih jauh dan lebih luas ayat 34 dari surah Al-Kahfi. Kami persilakan. Ya, terima kasih Ustaz Jenal. Para pendengar rahimakumullah, semakin kita memahami ayat 34 ini sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Jenal, maka kita akan bisa merasakan bahwa sebenarnya jangan sampai kita terlena dengan segala perhiasan dunia. Karena memang salah satu sumber bencana itu adalah ketika seseorang terlena dengan segala kesenangan dunia dan dia lupa siapa yang memberikan segala kesenangan dunia ini. Ketika seorang anak lupa dengan orang tuanya, maka yang terjadi adalah dia akan menjadi anak yang sombong dan dia akan menghina dan mencaci kedua orang tuanya. Walaupun orang tuanya itu sudah menyekolahkannya setinggi-tingginya, sudah memberikan, sudah mengasuhnya dari mulai dia tidak mampu apapun sampai dia mampu melakukan apapun. Inilah yang terjadi di dalam keterangan ayat 34 ini, di mana Allah memberikan segala fasilitas yang terbaik buat seseorang, tapi ternyata segala fasilitas hidup, kebun, kemewahan, harta membuat dia lupa dan akhirnya mengatakan, ya, ana aksaru minka mala wa a'azzu nafara, aku lebih banyak darimu harta dan lebih kuat pengikutku. Dia lupa bahwa sebenarnya yang dia miliki itu bukan untuk dipertontonkan atau disombong-sombongkan sama orang lain, tetapi apa yang dia peroleh adalah untuk bermanfaat bagi orang lain. Dia lupa bahwa dia mendapatkan itu semua karena ada campur tangan dari orang lain. Ada doa orang tuanya yang selalu mendoakannya agar mendapatkan rezeki dari Allah, mendapatkan kasih sayang dari Allah. Ada orang-orang yang membantunya. Kalau ini semua terlupakan, maka yang terjadi adalah sikap sombong dan itu akan berakhir kepada kehidupan yang tidak enak dan akan bisa menghancurkan kehidupannya sendiri. Tidak ini saja yang diceritakan oleh Al-Quran di dalam surah Al-Kahfi tentang contoh orang-orang yang salah di dalam memahami kesenangan dunia. Di dalam keterangan ayat lain, Allah juga mengatakan ketika menceritakan tentang Qarun yang begitu sangat kaya, tetapi akhirnya karena dia terpaku dengan kekayaannya, dia kemudian mengatakan, qala innama utituhu ala ilmin indi, supaya kalian tahu tidak ada campur tangan Tuhan dari kekayaan yang kudapatkan ini, tapi utituhu ala ilmin indi, semua karena ilmu pengetahuan yang kumiliki. Aku pintar maka aku bisa dapat kekayaan, aku pekerja keras maka aku akhirnya bisa mendapatkan semua ini. Ya, begitu juga yang terjadi dengan kaum Nabi Nuh alaihi salam ketika mereka mengatakan fa'tina bima ta'iduna in kunta minas sadiqin. Ya wahai Ibrahim, turunkan saja azab yang engkau janji-janjikan itu kepada kami kalau memang engkau betul-betul adalah orang yang berkata benar. Ya, begitu juga kepada Nabi Muhammad ketika sudah ditunjukkan segala kebenaran, tapi ternyata orang kafir Quraisy malah mengatakan lan nu'mina laka hatta tafjura lana minal ardi yambu'a. Muhammad, kami tidak akan beriman kepadamu sampai engkau bisa mengeluarkan mata air yang begitu sangat jernih sehingga akhirnya kami beriman kepadamu. Mata sudah tertutup, ketika kesombongan sudah sampai sudah menyusup ke dalam jiwa, maka yang terjadi adalah pengingkaran, tidak ingat begitu dirinya adalah orang yang lemah, tidak ingat dia dulu diasuh, dikasih makan sama orang tuanya, ditetei, diajari merangkak, dipegang untuk berjalan, tapi ketika dia sudah dewasa, dia menganggap semua yang dia dapatkan itu adalah karena hasilnya sendiri, dan dia melupakan kebaikan-kebaikan yang sudah dilakukan oleh orang lain. Tetapi yang lebih parah daripada itu adalah ketika seorang manusia ternyata tidak hanya melupakan orang-orang yang berjasa di dalam kehidupannya, tetapi yang lebih parah adalah ketika dia melupakan siapa penciptanya, sehingga akhirnya yang terjadi adalah seperti Fir'aun mengatakan, ma'alimtu lakum min ilahin ghairi, aku tidak pernah tahu ada Tuhan selain aku yang patut dan wajib untuk kamu sembah. Apa yang terjadi pada Fir'aun selanjutnya? Hanya rasa penyesalan yang tidak pernah berakhir. Hanya kehancuran yang kemudian menjadi catatan sejarah digambarkan oleh Al-Quran dengan sangat indah. Kami lemparkan tubuhnya dari laut supaya bisa menjadi pelajaran bagi orang-orang setelahnya. Tapi yang herannya adalah ternyata banyak orang yang meniru seperti Fir'aun yang sudah dihancurkan oleh Allah hidupnya. Masih banyak yang meniru seperti Fir'aun atau seperti umat lain yang ternyata dengan sombongnya mereka, mereka akhirnya mengalami kehancuran dalam kehidupan mereka. Sekilas itu saja. Iya, terima kasih Ustaz Perdana. Ada tipe kesombongan yang lain yang diajarkan oleh iblis yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesombongan ini adalah awal dari kehancuran iblis. Bukan karena dia memiliki harta semata, tetapi di sisi lain karena ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak dibarengi dengan pengetahuan dan wawasan dengan sebenarnya. Dia berkata aba wastakbaro. Dia menolak perintah Allah dan sombong. Sombong, angkuh. Kenapa? Karena iblis merasa bahwa dia adalah meraknya malaikat. Siapa yang tidak kenal iblis di jajaran para malaikat dari seorang yang merupakan makhluk yang paling taat? Kalau ada makhluk yang paling taat di jajaran malaikat, dialah iblis. Tapi rupanya ketaatan yang tidak dibarengi dengan pengetahuan, ketaatan yang tidak dibarengi dengan iman, ketaatan yang tidak dibarengi dengan banyak membaca Al-Quran dapat menimbulkan keangkuhan dan kesombongan. Jadi kita menemukan selain tipe Karun yang sombong dengan materi, begitu juga di surah Al-Kahfi 34 kita menemukan juga orang yang sombong karena tidak memiliki pengetahuan, atau juga ada yang sombong dengan pengetahuannya. Maka suatu hal yang menyedihkan ketika seseorang tidak melakukan segala sesuatu karena Allah, maka dia menjadi bumerang bagi dirinya. Ada tiga manusia pertama kali dipanggil Allah. Yang pertama adalah orang yang pandai sekali dengan Al-Quran, tetapi dengan ilmu Al-Qurannya itu dia dijerumuskan ke dalam neraka karena dia melakukan itu supaya dianggap sebagai orang yang qori. Begitu juga orang yang memiliki harta dimasukkan Allah ke dalam neraka karena kedermawanannya itu hanya semata-mata untuk dipuji bahwa dia seorang dermawan. Dan orang yang berjihad di jalan Allah sehingga dia mati syahid, namun dia juga masuk ke dalam neraka karena perjuangannya itu bukan karena Allah, tapi untuk dikatakan sebagai pahlawan. Kesombongan diri akan menyengsarakan. Untuk itu Allah Subhanahu wa taala berkata dalam hadis kursinya, al-kibriya uizari wal azamatu ridai faman naza'u wahidam minhuma taraktu wa syirku. Kesombongan itu adalah sarungku, keagungan itu adalah selendangku. Barang siapa yang mencabut satu di antara keduanya, aku akan tinggalkan dia bersama dengan sekutunya. Sengsaralah dunia ini ketika kita melakukan kesombongan. Itu yang pertama. Kesimpulan yang kedua, hidup ini bukan apa yang kita miliki, tapi hidup ini apa yang dapat kita beri. Berjasalah karena Allah Subhanahu wa taala, dan jangan minta jasa dari manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.